Apa benar bahwa Ustaz Luqman mengirimkan seseorang yang istrinya mengaku melahirkan Imam Mahdi untuk mengajar di ma'hadnya? Dari mana dengan itu? Bukan sebaliknya. Dilarang mengajar. Nah, ini kasus. Nah, kasus Abu Rifa'ah. Nah, sana di wilayah Bandung. Nah, istrinya ini melakukan penyimpangan sejauh ini, nah mungkin bisa diizinkan mengajar, direkomendasi mengajar. Nah, yang benar setelah para asatidz memberi munasahah, ya, dan tidak ada perbaikan, ya, di turun tahlir. Nah, oleh karena itu ini tidak bersama kita lagi. Nah, kita tidak bersama kita lagi dengan sebab ini tadi. Nah, masjid di tempat saya sholat maghribnya biasanya belum tenggelam matahari karena kami berada di tepi pantai. Kami bisa melihat matahari tenggelam, apakah boleh sholat di rumah? Nah, sholatnya apa adabnya? Harus hati-hati. Boleh jadi dia azan sebelum terbenam matahari, tapi selesai dari azan dan diqomat, ketika diqomat sudah terbenam matahari, ketika sholat dimulai sudah terbenam matahari. Boleh jadi begitu, atau memang ketika sholat dimulai matahari belum terbenam, artinya belum masuk waktu. Tidak mungkin dalam keadaan seseorang tahu bahwa waktu maghrib belum masuk kemudian dia sholat maghrib, tidak sah sholatnya. Tidak boleh. Artinya jangan sholat bersama mereka. Berarti sholat sendiri di rumah. Nah, sholat sendiri di rumah, ya, atau berjamaah di rumah dengan keluarga. Tetapi jika memungkinkan, ya, beri nasihat. Harus ada upaya munasabah. Beri nasihat kepada masyarakat di situ. Minimal diajak bicara muadzinnya, imamnya, ya, atau sebagian tokoh di situ yang dipandang untuk, ya, memahamkan masalah ini. Secara benar-benar dipastikan bahwa betul sholatnya dimulai matahari belum terbenam. Karena itu fatal. Nah, mungkin semata-mata bersandar dengan jam. Yang penting hati-hati dalam arti betul-betul pastikan bahwa matahari belum terbenam. Jangan sampai nanti malah ternyata keliru, anda yang keliru malah jadi sebaliknya, jadi fitnah nanti. Nah, betul-betul dipastikan seperti itu, ya, upaya munasabah dengan cara yang baik. Nah, ayat yang jelas tidak boleh sholat bersama mereka dalam keadaan seperti itu. Nah, yang anak khawatirkan, ketika dia mendengar azan matahari belum terbenam, namun ketika dia datang ke masjid dan sholat dimulai, sebenarnya matahari sudah terbenam. Nah, nanti ketika memberi nasihat sementara itu tidak dicek dengan baik, tidak dipastikan dengan baik, bisa terjadi fitnah nanti. Nah, karena itu berarti kan difonis sholat mereka tidak sah. Nah, jadi ini betul-betul harus dipilah. Imma adanya yang salah, ya, tetap harus dibenarkan, adan dikumandangkan ketika sudah terbenam. Atau yang salah hanya sholatnya. Ya, yang pertama, yang salah adanya dan sholatnya tentunya. Nah, kalau salah sholatnya berarti adanya jelas tak? Salah. Nah, dua-duanya begitu. Dua-duanya dibenahi. Atau yang salah hanya azannya tapi sholatnya benar. Nah, artinya selesai azan sudah terbenam, ketika qomat sudah terbenam, ketika sholat sudah terbenam. Nah, adanya tetap salah jika dimulai sebelum terbenam. Itu saja yang dibenahi, tapi sholatnya sudah benar. Nah, ini betul-betul diperjelas. Wallahu a'lam.